kedudukannya dalam dalam i'rab, dalam nahwu, maf'ulun bih. Iyyaka na'budu di situ adalah maf'ul bih yang didahulukan, dan itu hukumnya adalah wajib. Dan dalam kaidah ya ilmu nahwu, taqdim ma haqquhu at-tahir yufidul hasr, ya disebutkan oleh para ulama ahli balaghah, mendahulukan sesuatu yang hukum asalnya adalah di belakang itu menunjukkan pembatasan. Jadi maf'ul bih, kalau kita belajar dalam ilmu nahwu, yang namanya maf'ul bih itu di belakang. Daraba Zaidun al-qalba, Zaid memukul anjing. Maf'ul bihnya mana? Al-qalba. Diakhirkan setelah fa'il. Ya. Tapi dalam ayat ini maf'ul bih didahulukan, bahkan wajib. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Fungsinya apa? Ya, fungsinya adalah lil hasr, untuk pembatasan. Jadi artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain. Siapapun dia. Baik dia adalah malaikat, baik dia adalah jin, baik dia adalah wali, baik dia adalah kuburan, ya. Kami tidak beribadah kepada selain Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Hanya kepada Allah saja. Berarti enggak minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menunjukkan apa tadi? Tajridut tauhid li rabbil alamin fil ibadah. Pemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah apa? Ibadah. Ya? Segi pendalilannya tadi, iyyaka na'budu, di situ iyyaka adalah maf'ul bih yang didahulukan, ya. Dan kaidah ilmu balaghah, taqdim ma haqquhu ta'hir yufidu apa? Al-hasr. Ya, mendahulukan sesuatu yang asalnya di belakang. Maf'ul bih asalnya di belakang, tapi di sini didahulukan, dikedepankan. Itu adalah untuk menunjukkan apa tadi? Al-hasr. Apa al-hasr itu? Pembatasan. Ya, pembatasan. Yakni kita membatasi ibadah hanya kepada Allah. Kita membatasi isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Kemudian beliau ya menjelaskan juga bahwa ayat itu juga menunjukkan tentang larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya dalam perbuatan-perbuatan ibadah maupun dalam lafaz-lafaz maupun dalam niat. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh-contoh. Fasyirku bihi fil af'al kasujudi li ghairihi subhana. Contoh syirik dalam perbuatan apa? Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh perincian. Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Yang pertama, sujud yang sifatnya ibadah. Sujudul ibadah. Sujud ibadah ya hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Siapa yang memberikan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan ibadah, maka hukumnya adalah haram, dan itu termasuk perbuatan syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 37, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang. Demikian pula matahari dan rembulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Ya, jika kalian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua sujudut tahiyyah, sujud penghormatan, ya, sujud penghormatan. Sujud penghormatan di sini, ya, yang artinya adalah sujud untuk memberikan ucapan selamat, untuk memuliakan orang yang disujudi. Sujud jenis ini, ayyul ehwa, dahulu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah SAW, diperbolehkan. Ya, seperti apa? Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Ya, itu sujud apa itu? Sujud tahiyyah, bukan sujud ibadah. Enggak mungkin Allah memerintahkan malaikat untuk sujud ibadah kepada Adam. Karena itu artinya berarti nyuruh syirik. Enggak mungkin. Demikian juga enggak mungkin Nabi Ya'qub, demikian juga saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, ya, sujud ibadah kepada Nabi Yusuf. Itu tidak mungkin. Ya. Tapi itu sujud tahiyyah dan itu diperbolehkan dulu. Namun setelah datangnya Rasulullah SAW, setelah datang Islam, sujud jenis ini tidak diperbolehkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, la yambahi li ahadin an yasjuda li ahadin, ya, walau kana ahadun yambahi an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha lima azzamallahu alaiha min haqqih. Tidak boleh, kata Nabi SAW, bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain, walaupun sujudnya sujud tahiyyah, sujudnya sujud untuk selamat, sujudnya untuk penghormatan, itu tidak diperkenankan, walaupun bukan sujud ibadah, itu enggak boleh, kata Nabi. Dan kalimat layambahi, ya, layambahi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis menunjukkan haram. Ya, sebagaimana nanti akan disampaikan juga oleh Al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala. Jadi, tidak halal bagi seseorang untuk sujud kepada orang lain. Andaikan sujud kepada orang lain itu boleh, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Karena besarnya haknya seorang suami atas istrinya. Tapi itu enggak boleh. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang sujud kepada guru misalkan atau kepada kiai walaupun maksudnya adalah untuk selamat bukan untuk ibadah, tetap tidak diperbolehkan. Ya, tetap tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ya. Baik. Ada perkataan bagus oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma yaf'aluhu katsirun minal jahala minas sujudi baina yadayil masyayikh fadhalika haramun qat'an bikulli hal. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil, sujud kepada, ya, syekh, kiai atau guru mereka, hukumnya adalah haram apapun keadaannya. Sawa'un qasada sujuda lillah au ghafal, ya, baik sujudnya adalah untuk Allah atau untuk yang lain. Maksudnya apapun tujuannya, tujuannya untuk ibadah maka ini syirik. Kalau tujuannya bukan untuk ibadah, hanya untuk sebagai penghormatan, pengagungan, maka ini hukumnya haram walaupun tidak sampai kepada derajat syirik. Jadi harus dibedakan. Ya, sujud ada dua macam. Sujud ibadah maka ini hanya khusus untuk Allah. Kalau ada orang sujud ibadah kepada selain Allah, maka ini syirik, kufur. Yang kedua adalah sujud untuk penghormatan. Dan ini dulu boleh sebelum datangnya Islam. Adapun setelah datangnya Rasulullah, maka ini hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Kalau ada seorang yang sujud untuk mengucapkan selamat atau pengagungan, ya, maka ini haram walaupun tidak sampai kepada derajat apa? Kekufuran. Baik. Wattawafi bi ghairi baitihil muharram. Demikian juga tawaf selain di rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni di Ka'bah. Ya. Jadi tawaf itu ibadah. Wal yatawafu bil baitil atiq. Tidak disyariatkan kecuali hanya di Ka'bah saja. Makanya para ulama mengatakan amalan ibadah yang paling dianjurkan bagi orang yang sedang umroh atau haji, ya, adalah memperbanyak tawaf. Kenapa? Karena kalau amal ibadah yang lain itu bisa dikerjakan di tempat yang lain, baca Quran, doa, sedekah, antum di Indonesia juga bisa. Tapi tawaf, tidak mungkin antum melakukan tawaf kecuali hanya di Ka'bah saja. Maka kalau ada orang yang tawaf selain di Ka'bah, maka ini hukumnya adalah haram. Ya, kalau dia niatnya untuk ibadah, hukumnya adalah haram. Jika dia memperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu bisa sampai pada taraf syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang tawaf ke kuburan misalkan, tujuannya adalah untuk taqarrub kepada, ya, wali yang ada di kubur tersebut. Maka ini kesyirikan. Ya, kesyirikan. Tapi kalau orang tawaf niatnya lillahi ta'ala, tapi dia tawafnya di kuburan atau di tempat yang keramat, maka ini bid'ah. Ya, maka ini hukumnya adalah bid'ah. Ala kulli hal, tidak boleh tawaf di selain Ka'bah kalau niatnya adalah untuk ibadah. Adapun kalau orang misalkan tawaf muter-muter, ya, muter-muter pondok misalkan, ya, tidak ada niat untuk tawaf, olahraga misalkan lari-lari, alun-alun muterin sampai tujuh, boleh apa tidak? Boleh apa enggak? Boleh. Kalau tidak ada niat untuk taqarrub, maka tidak mengapa. Ya, innamal a'malu bin niat. Dia tujuannya olahraga atau nyari HP-nya yang hilang pas tujuh puteran ketemu misalkan, maka ini boleh. Karena al-umuru bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung kepada apa? Niatnya. Tapi kalau dia menganggap, oh, tempat itu keramat, tempat itu membawa keberkahan, ya, apalagi kalau ada tujuan, ya, taqarrub kepada wali yang dikubur di kuburan tertentu, maka ini, ya, hukumnya adalah haram, bisa sampai kepada syirik, bisa hanya sekedar bid'ah. Wa halqur ra'si ubudiyatan wa khudu'an li ghairihi. Demikian juga menggundul rambut dalam rangka ibadah dan merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menggundul kalau tujuannya adalah untuk merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini hukumnya adalah syirik. Ya. Makanya menggundul itu memiliki beberapa hukum atau ada perinciannya seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada kalanya disyariatkan. Gundul itu disyariatkan. Kapan? Kalau umrah atau haji, tahallul. Ya, ketika umrah atau haji, gundul lebih utama. Ya, didoakan oleh Nabi berapa kali? 3 kali. Allahummarhamil muhallikin. Ya Allah, sayangilah yang gundul. Ya, 3 kali. Wal muqassirina ya Rasulullah. Bagaimana dengan yang menipiskan, memendekkan rambutnya? Kata Nabi, wal muhallikin. Ya, wal muqassirin ya Rasulullah, wal muhallikin. Baru setelah yang ketiga baru wal muqassirin. Jadi yang gundul didoakan 3 kali, yang memendekkan didoakan 1 kali. Ya. Ini disyariatkan. Karena orang yang umrah, orang yang haji, kemudian dia menggundul, maka niatnya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya syirik. Ya, menggundul itu syirik. Manakala seorang meniatkannya untuk merendahkan diri kepada selain Allah. Ada sebagian orang misalkan menggundul di sisi kuburan dalam rangka untuk merendahkan dirinya kepada kuburan atau kepada seorang ustaz, seorang kiai, ya, untuk merendahkan dirinya kepada kiai tersebut. Maka ini hukumnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menggundul itu adalah salah satu bentuk merendahkan diri. Ada kalanya bid'ah. Ada kalanya bid'ah. Ya. Seperti ada sebagian orang itu salah satu ciri ya taubat adalah dengan menggundul. Ada sebagian aliran dulu, misalkan ada aliran yang ikut Lia Eden misalkan, kalau mau masuk ke ikut di alirannya ya, maka harus gundul terlebih dahulu. Maka seperti ini adalah bid'ah ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya gundul itu hukumnya mubah. Ada kalanya hukumnya mubah. Misalkan kalau mau bekam misalkan, atau banyak kutunya, akhirnya kemudian dia apa? Ya, gundul. Taib. Maka itu hukumnya apa? Mubah. Taib. Pertanyaannya, bagaimana kalau gundul karena dihukum? Masuk yang mana ini? Haram gitu ya. Insyaallah. Hati-hati loh. Tidak boleh berfatwa tanpa ilmu, insyaallah. Nih, ini haram karena takut digundul ya. Baik. Iya. Gundul dalam rangka untuk hukuman, hukumnya masuk dalam kategori boleh. Karena dulu pernah dipraktekkan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dulu ada seorang pemuda yang menjadi fitnah bagi para ahwat saat itu. Ya, fitnah. Akhirnya digundul sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata setelah digundul tambah ganteng dia. Akhirnya diasingkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya di situ boleh seorang menghukum, salah satunya adalah dengan apa? Gundul. Karena sebagian orang itu lebih sayang sama rambutnya daripada kalau dia dihukum dengan hukuman yang lain. Kalau suruh bayar, oh, gampang bagi dia. Kalau suruh bersihin nampan, gampang bagi dia. Tapi kalau digundul, takut banget. Ya, karena rambutnya ternyata lebih mahal daripada emas. Watakbilul, kalau enggak percaya bagaimana mahalnya rambut, tanya yang bilang haram tadi. Watakbilul ahjari ghairil hajaril aswad alladhi huwa yaminuhu fil ard, dan mencium batu selain dari hajar aswad. Ya, ini tidak diperbolehkan karena yang disyariatkan bagi kita untuk mencium batu itu adalah khusus batu hajar aswad. Itu yang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun tanpa meyakini bahwa hajar aswad itu adalah mendatangkan manfaat atau menolak mudharat. Oleh karenanya tatkala siapa? Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mencium hajar aswad, apa kata beliau? Ya, inni la a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Kata beliau, aku tahu bahwa kamu hanya sekedar sebuah batu yang tidak mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Andaikan saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya juga enggak bakalan apa? Menciummu. Karena enggak masuk di akal kita disuruh mencium sebuah batu. Tapi ini masalahnya ittiba. Rasulullah yang mencontohkan, Rasulullah yang mencium hajar aswad. Ya, bayangkan. Itu hajar aswad yang kata Nabi turun dari, hajar aswad itu turun dari mana? Surga. Nazalal hajarul aswadu minal jannah. Launuhu abyad sawadathu khataya bani Adam. Hajar aswad itu turun dari surga. Warna aslinya pertama kali itu putih. Dan sekarang menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Ya. Bayangkan. Sudah dibayangin belum? Ya. Kalau Hajar Aswad yang turun dari surga saja tidak mendatangkan manfaat atau menolak madharat, apalagi batu-batu yang lain. Apalagi batunya Ponari. Tahu enggak? Batunya Ponari yang dulu di Jombang itu, yang katanya batu keramat, batu ajaib, banyak orang datang, ya, katanya bisa menyembuhkan, yang katanya bisa membuat orang kaya. Ya ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau batu akik. Nah, biasanya ada sebagian orang ya batu akik, oh ini sudah ada isinya. Enggak tahu isinya apa gitu. Mahal lah harganya. Ya. Katanya sudah diisi sama Mbah Dukun. Makanya orang kalau misalkan make batu akik dengan keyakinan seperti itu, maka ini hukumnya haram. Hukum asalnya pakai batu akik boleh apa enggak? Boleh, tapi kalau ada keyakinan-keyakinan mistik seperti itu, khurafat-khurafat seperti itu, maka enggak boleh, haram. Ya, dianggap sebagai jimat lah, ya dianggap mendatangkan keberuntungan dan sebagainya. Maka ini tidak diperkenankan. Tidak ada batu keramat, tidak ada batu ajaib yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Ya. Sehingga tidak perlu dikultuskan. Ya, Hajar Aswad saja yang turun dari surga, ya tidak boleh dikultuskan, apalagi yang lain. Au taqbilul quburi wastilamuha wasujudulaha. Demikian juga mencium kuburan dan mengusap-ngusap kuburan. Nah, ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, yang ziarah ke kuburan-kuburan. Mereka mencium, ya, menciumi apa? Nisan kuburannya, ngusap-ngusap. Bahkan di sebagian tempat ada diceritakan sampai batu nisannya itu ambruk gara-gara orang rebutan apa? Menciumi dan mengusap-ngusap nisannya. Sampai ambruk. Ya. Padahal hal itu adalah termasuk kebid'ahan. Kata Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, "I'lam anna taqbila lil masahid ya wa massaha adatul yahudi wan nasar." Ketahuilah bahwasanya menciumi petilasan-petilasan, tempat-tempat yang dianggap keramat, kuburan-kuburan, ya, mengusap-ngusapinya itu termasuk kebiasaannya Yahudi dan Nasrani. Demikian juga kata Imam An-Nawawi. Imam Nawawi salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah. Beliau mengatakan siapa yang menganggap bahwasanya ya menciumi kuburan atau mencium atau mengusap-ngusap nisan kuburan itu bisa mendatangkan keberkahan, maka dia adalah orang yang bodoh, kata beliau. Karena keberkahan tidak diraih kecuali dengan mengikuti syariat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-barakatu minallah. Keberkahan itu adalah datangnya dari Allah SWT. Makanya ini masalah yang sangat penting nih, yaitu masalah apa? Cari berkah, atau istilah orang Jawa ngalap berkah, tabarruk. Ya, antum harus tahu tabarruk itu ada dua macam. Yang pertama at-tabarrukul masyru', tabarruk yang disyariatkan. Apa tabarruk yang disyariatkan? Tabarruk yang disyariatkan itu adalah kita mencari berkah, ngalap berkah dengan hal-hal yang memang ada dalilnya itu bisa mendatangkan keberkahan. Ya. Dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh air zam-zam, itu air yang berbarokah. Air zam-zam, itu air yang berbarokah. Ma'u zam-zam, ma'un mubarak. Kata Nabi SAW, air zam-zam itu adalah air yang berbarokah. Jadi kalau kita misalkan tabarruk dengan air zam-zam, boleh apa tidak? Boleh. Karena ada dalilnya. Al-Quran. Ya, ngalap berkah dengan Al-Quran. Boleh apa tidak? Boleh. Karena Al-Quran ada dalilnya bahwa itu mendatangkan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. ya. Tapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Ngalap berkah dengan air zam-zam, caranya adalah dengan meminumnya. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung untuk apa dia diminum. Kalau antum meminum air zam-zam, tujuannya agar, ya Allah, berikan ilmu kepada saya, akan dikabulkan. Kalau antum niatnya, ya, ya Allah, ya, ketika minum air zam-zam, niatnya supaya dapat istri yang saleha, maka akan dikasih insya Allah, ya, Siti Saleha. Baik. Kalau antum niatnya, ya, sebagai faedah ya, anak dulu pernah minum air zam-zam dikasih orang ajian, niatnya bisa menuntut ilmu di luar negeri. Alhamdulillah, Allah kabulkan. Ya, jadi kalau antum nanti dapat air zam-zam, jangan lupa ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, taib. Itu caranya. Sebagian orang ada ngalap berkah dengan zam-zam, tapi caranya keliru. Diusapin, ya, diusapin ke badannya, ya, atau misalkan mukanya ada jerawatnya, ditempelin sini biar sembuh katanya. Bukan seperti itu caranya, ya. Atau Al-Quran, ada yang ngalap berkah dengan Al-Quran tapi caranya keliru. Dipajang Al-Qurannya, surat Yasin atau ayat kursi dipajang supaya tuyul nggak masuk. Bukan seperti itu caranya ngalap berkah. Ngalap berkah dengan Al-Quran yaitu dengan apa? Membacanya, mempelajari maknanya, mengamalkan isinya, ya gitu. Baik, yang kedua, ayolah ikhwah, tabarruk mamnu, tabarruk yang terlarang, dan ini yang paling banyak nih terjadi, yaitu orang mencari berkah dengan hal-hal yang tidak ada dalilnya bahwa itu mendatangkan keberkahan. Ada yang ngalap berkah dengan kuburan, diusap-usap, diciumin kuburannya. Ada yang ngalap berkah dengan batu, ya, batunya ponari. Ada yang dengan keris, ada yang dengan akik. Ada yang ngalap berkah, ya, dengan kotoran Kiai Slamet. Ya, ngerinya orang Indonesia itu. Bahwa tidak semua kiai itu ternyata berakal. Kalau ustaz insya Allah berakal, tapi kalau kiai, ada sebagian kiai gak berakal. Contohnya Kiai Slamet, ya, itu kebo, ya, kebo Keraton Solo yang akan dikeluarkan di malam bulan Syura. Itu orang pada nunggu semuanya, nanti datang dari berbagai daerah nunggu, ya. Nunggu apa? Nunggu Kiai Slamet mengeluarkan itunya, ee-nya. Nanti kalau dia udah mengeluarkan, orang rebutan, ya. Katanya untuk pelaris lah, katanya untuk ini. Nah, itu tabarruk. Namanya tabarruk yang terlarang, karena Allah nggak menjadikan itu sebagai bisa mendatangkan keberkahan. Ada lagi yang ngalap berkah dengan rokoknya kiai. Ya, ini ada seorang kiai ngerokok, masih ada sisanya. Itu biasanya ada orang rebutan. Ya, pernah ada seorang kiai yang katanya wali, naudzubillah, ternyata walinya ya enggak pakai baju. Ya. Di kita ini kadang seperti itu. Orang gila dibilang apa? Wali. Padahal dia adalah wali syaitan, bukan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rokoknya setelah belum selesai, masih ada sisanya. Mak-mak, ibu-ibu rebutan. Ya, jamaahnya. Setelah pertarungan ya 45, ada seorang ibu-ibu yang mendapatkan. Akhirnya setelah mendapatkan, dia panggil anaknya. Ya, suruh nyedot. Suruh ngisap, ya, rokoknya tersebut. Padahal masih ingusan anaknya. Ya. Kenapa? Dia berharap agar anaknya kelak apa? Pinter. Ya, ngalah berkah dengan sisa putung rokok kiai tersebut. Dan beneran, pinter anaknya. Ya, pinter jadi ahli hisab. Ya. Pinter ngerokok. Mustajab doanya. Allahul musta'an. Jadi ini maksudnya fenomena ya, bahwa banyak orang yang ngalah berkah tapi ngalah berkahnya apa? Keliru. Kemudian beliau juga Al-Imam Al-Maghrizi mengingatkan dari fitnah ya yang sangat mengguncang tauhid seseorang, yaitu apa? Fitnah kuburan. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa aslu ibadatil asnam al-mughalatu fil kubur. Ya, sumber peribadatan kepada berhala adalah pengkultusan kepada kuburan-kuburan. Makanya beliau mengingatkan, waqad la'ana an-nabiyyu man ittakhadha qubural anbiya'i was-salihin masajid yusalla lillahi fiha fa kaifa man ittakhadha al-qubur awsanan tu'badu min dunillah. Ya, Rasulullah telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai masjid-masjid untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan orang yang menjadikan kuburan sebagai patung-patung yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Fahada lam ya'lam makna qaulihi sallallahu alaihi qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Orang seperti ini berarti dia tidak faham dengan makna firman Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Jadi ini dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya, yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, detik-detik sebelum meninggal dunia ya, saat beliau pingsan kemudian beliau sadar, beliau mengatakan inna man kana qablakum kanu yattahidunal qubura masajid ala fala tattahidul qubura masajid inni anhaakum an dhalik. Sesungguhnya sebelum kalian ya, dahulu orang-orang telah menjadikan kuburan sebagai masjid, maka saya peringatkan kepada kalian, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Bayangkan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, detik-detik sebelum Rasulullah meninggal dunia, beliau memperingatkan umatnya jangan sampai mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karena di antara maqasidus syariah, tujuan pokok syariat, kita harus menyelisihi orang-orang kafir. Kita harus menyelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan salah satu amalan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka berlebih-lebihan kepada ya para nabi mereka. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, sehingga seperti sekarang kita lihat banyak kaum muslimin berlebih-lebihan kepada kuburan. Ya. Kuburan lebih ramai daripada masjid. Banyak kita jumpai orang ramai di kuburan, berdoa di kuburan, mengaji di kuburan, bahkan ada yang sholat di kuburan, tawaf di kuburan, nangis di kuburan. Hal yang tidak mereka lakukan ketika berada di masjid. Ya. Maka ini tentu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Ya, kesalahan yang sangat besar. Ya. Kuburan tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Yakni sepi, yang enggak dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kuburan bukan tempat untuk ibadah. Ya. Sekarang kita dapati banyak kaum muslimin malah ya mereka meramaikan kuburan, masjidnya sepi, kuburannya malah ramai. Bahkan di sebagian tempat ya, di sebagian tempat ada yang kuburannya lebih mewah daripada masjidnya. Masjidnya dari kayu, kuburannya dari beton. Ya, lebih ramai, lebih megah. Tentu ini adalah pengkultusan hulu yang sudah jauh-jauh hari dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak sekali. Bahkan kata Syekh Al-Albani, derajatnya dalam ilmu hadis mutawatir. Antum tahu ya apa itu mutawatir? Itu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang sangat banyak sekali, yang tidak mungkin para perawinya tersebut bersepakat di atas kedustaan. Ya, seperti yang beliau tegaskan dalam bukunya Tahdhirus Sajid an Ittikhadil Quburi Masajid. Ini buku yang sangat bagus tentang masalah ini. Tentang larangan menjadikan kuburan menjadikan masjid sebagai kuburan. Ada buku khusus oleh Syekh Al-Albani, Tahdhirus Sajid an Ittikhadil Quburi Masajid. Beliau menyampaikan hadis-hadis dalam masalah ini dan menegaskan hadisnya mutawatir, dan menyampaikan bahwa ini adalah pendapat seluruh ulama madhab empat, termasuk madhab ulama-ulama Syafi'iyah, menegaskan bahwasanya dilarang kita menjadikan masjid kuburan sebagai masjid. Apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Satu, ya, sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan. Yang kedua, sholat di atas kuburan. Yang ketiga, ya, meninggikan kuburan. Meninggikan kuburan dan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Ya. Baik. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya manusia dalam masalah ziarah kubur terbagi menjadi tiga. Ya, ziarah kubur ayyul ihwah terbagi menjadi dua. Ada ziarah syar'iyah dan ada ziarah kubur yang ghairu masyru'ah. Ziarah kubur yang disyariatkan yaitu kalau orang ziarah kuburnya itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengingat kematian, untuk mendoakan ya bagi penghuni kubur supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ziarah yang disyariatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi ziarah kubur itu disyariatkan. Enggak ada ulama yang melarang. Kalaupun ada, maka itu pendapatnya yang lemah, syadz. Semua ulama mengatakan ziarah kubur itu disyariatkan. Karena dalam ziarah kubur ada banyak faedah. Satu, mengingat akhirat. Mengingatkan kita kepada kematian. Mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini fana. Yang kedua, berbuat baik kepada penghuni kubur. Karena kita berarti mendoakan untuk mereka. Karena kita disyariatkan ketika masuk kuburan itu, Assalamualaikum ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Itu kan doa. Ya, doa untuk para penghuni kubur. Ya. Yang ketiga juga untuk melembutkan hati kita. Ini manfaat-manfaat dari ziarah kubur. Makanya ikhwan, kalau antum ziarah kubur, maka hendaknya meresapi, ya, betul-betul memahami tiga hikmah dari ziarah kubur ini. Jangan sampai kita ziarah kubur, datang masuk ke kuburan, malah ketawa, ketiwi, ya, ngobrol kemana-mana, ya. Ini tentu menyelisihi manhaj Nabi SAW dan para sahabat. Para salafus saleh dahulu apabila ziarah kubur, mereka menangis, hening, ya, karena betul-betul mereka merenungi. Ziarah kuburnya itu betul-betul tadabur gitu. Ya, betul-betul tadabur. Utsman bin Affan ketika ziarah kubur nangis sampai basah jenggotnya. Karena mereka sadar, sekarang saya mensolati jenazah. Nah, kita sering ya, ada sholat jenazah, kita nganter. Nah, ini kita renungkan. Sekarang kita mensolati jenazah. Suatu saat, kita yang bakalan disolati. Sekarang saya mengantar jenazah ke kuburan. Suatu saat saya yang akan diantar. Sekarang saya melihat pemakaman. Suatu saat sayalah yang akan dimakam di sana. Begitu, kita harus apa? Memahami, memikirkan. Ziarah kubur yang kedua, ziarah kubur yang tidak disyariatkan. Yaitu kalau ziarah kubur bukan untuk tujuan tadi. Ada sebagian orang ziarah kubur, tujuannya adalah untuk minta-minta kepada penghuni kubur. Ya, ya wali fulan, ya, lancarkan rezeki saya, naikkan jabatan saya, menangkan saya dalam pemilihan, ya, kasih saya anak misalkan, atau jodoh, atau karir dan sebagainya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan bahwa kalau mintanya di kuburan fulan itu akan mustajab. Itu bid'ah. Ya, bedakan dengan tadi ya. Kalau tadi itu mintanya kepada penghuni kubur. Ya wali fulan, berikan rezeki kepada saya. Ini syirik. Tapi kalau mintanya kepada Allah dengan keyakinan bahwa kalau mintanya di pinggir kuburan fulan tersebut mustajab, maka ini namanya apa? Bid'ah. Dan itu ziarah kubur yang tidak disyariatkan juga. Ya, tidak disyariatkan. Dan ini banyak. Taib. Kemudian beliau menjelaskan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu menjaga tauhid, ya, dengan sepenuh, ya, kekuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga dalam berbagai kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan umatnya dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya. Maka ini menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi kepada umatnya. Nabi itu sayang banget sama kita. Sampai-sampai Nabi selalu mendoakan kita siang dan malam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Wahai umatku, saya tunggu kalian di telagaku nanti. Ini Rasulullah sallam rindu menunggu kita. Bahkan Nabi sallam mengatakan, "Lawadittu an ara ihwani." Saya pengin untuk melihat saudara-saudaraku. Qalu alasna ihwanaka ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Apa kami bukan sahabatmu wahai Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Apa kata Nabi? "Antum ashabi." Kalau kalian itu sahabatku. "Adapun ihwani qaumun yu'minuna bi wa lam yarawni." Mereka adalah suatu kaum yang beriman kepadaku tapi mereka belum lihat aku. Mereka enggak lihat aku, mereka enggak ketemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Ya, moga-moga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk umatnya yang bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.